بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في الورع في حال التعلم. Masih kita menjelaskan tentang wara dan kewaraan, di mana wara itu merupakan sebuah syarat utama untuk menjauhi segala macam yang syubhat, apalagi yang haram, guna mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu yang bermanfaat itu begitu mahal sehingga mengharuskan pencarinya itu dalam keadaan wara, dalam keadaan jauh daripada syubhat apalagi haram? Karena sebagaimana disabdakan bahwasanya al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya bagi dirinya yang memilikinya, dan merupakan sebuah cahaya pula bagi orang lain. Cahaya itu bukan di sebarang tempat. Cahaya itu berada di tempat-tempat yang mulia, termasuk di dalam rongga badan yang mulia, yang jauh daripada hal-hal yang haram, yang syubhat apalagi haram. Oleh karena itulah, maka ilmu itu mengharuskan pencarinya untuk menjadi seorang yang wara. Dan apa yang telah disampaikan oleh Imam Zarnuji rahimahullah rahmatul abrar merupakan sebuah legenda, legenda resep, legenda konsep untuk menjadi seorang talibul ilim yang sungguh-sungguh berhasil di dalam kiprahnya sebagai seorang alim kelak setelah dia itu selesai belajar. Jadi dari abad kelima sampai sekarang abad yang ke-15, hampir ke-15, itu sudah banyak ribuan orang, bahkan jutaan ulama yang mempraktekkan isi daripada kitab ini. Dan hasilnya mereka benar-benar menjadi seorang yang alim sejati, alim yang bermanfaat dengan keilmuannya, alim yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran maupun Nabi Muhammad dalam hadisnya. Sedangkan yang berkaitan dengan wara itu bukan hanya berkait atau terkait dengan sesuatu yang kita makan atau yang kita konsumsi sebagai pakaian, makanan, dan sebagainya. Tapi semua hal yang berkaitan dengan sesuatu yang haram, maka kita itu mendekati sesuatu yang syubhat berkaitan dengan apapun itu, maka itu hukumnya, itu namanya wara. Gal rawa ba'duhum hadithan fi hadzal bab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian daripada ulama telah meriwayatkan suatu hadis dalam bab ini, bab wara' maksudnya, dari Nabi annahu qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man lam yatawarra' fi ta'allumihi ibtalahullah bi ahadits salasati asya'. Barang siapa yang tidak melakukan wara' ketika dia belajar, maka Allah akan mengujinya, mencobanya, atau memberikan ujian kepadanya atau musibah kepadanya dengan tiga hal. Imma an yumitahu fi syababihi. Yang pertama, salah satu daripada tiga hal ini akan terlaksana. Yang pertama adalah dia akan mati dalam keadaan muda. Mungkin yang semacam ini akan ditanyakan apa hubungannya. Hubungannya jelas. Hubungannya itu jelas. Hikmahnya jelas. Perkaranya juga jelas. Artinya apa? Yang membuat aturan ini siapa? Allah. Yang menciptakan manusia siapa? Kalau enggak sesuai dengan aturan Allah, ya sesuai dengan apa yang Allah janjikan kepada mereka. Terus kita mau bicara apa? Apa kapasitas kita dan apa kemampuan kita untuk menolaknya? Jadi inilah sudah yang digariskan Allah Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, jangan berbicara di tempat majelis taklim, itu memperpendek umur. Itu bisa mengurangi keberkahan. Tahu kan keberkahan? Keberkahan itu sifatnya kompleks, universal. Jadi kembali kepada segala hal, umurnya enggak barokah, ilmunya enggak barokah, perilakunya enggak barokah, dan lain sebagainya, itu maksudnya. Nah, sehingga kalau seumpama dikatakan, orang yang berbicara di musala, orang yang berbicara di masjid, orang yang berbicara ketika majlis taklim, itu adalah termasuk orang-orang yang akan pendek umurnya. Nah, kok bisa seperti itu? Ya, itu aturan Allah. Jadi nggak usah ditanyakan apa hubungannya dan sebagainya. Itu aturan Allah. Nah, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi, mereka itu mengatakan ketika mendapatkan sebuah perintah, anjuran, atau ancaman daripada Nabi Muhammad SAW, ataupun yang datang daripada Al-Quran, maka spontanitas mereka itu berkata bersama-sama, sami'na wa ta'na. Tahu hikmahnya di balik itu atau tidak, logis atau tidak, mereka tidak mau berpikiran semacam orang-orang sekarang ini. Nah, oleh karena itu, katanya yang pertama adalah an yumitahu fi syababihi. Kalau ditanya lagi, kan yang namanya kematian itu sudah ditakdirkan, sudah ditentukan. Kenapa kok masih ada alternatif semacam ini? Ada pilihan semacam ini. Yang memberi pilihan siapa? Allah. Yang memberi pilihan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW menyodorkan kepada kita semuanya, menghimbau, man arada an yatula fi umrihi wa yuwassa'a fi rizkihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin panjang umurnya, murah rizkinya, diberkati urusannya, maka hendaknya dia bersilaturahmi. Nah, Rasulullah yang mengembau. Rasulullah yang memberikan alternatif semacam ini. Artinya apa? Di dalam pengetahuan malaikat yang ada di Lauhul Mahfud, itu ada dua alternatif, atau tiga, atau empat, atau lebih. Tergantung kepada kehendak Allah semata. Nggak ada intervensi, nggak ada. Nggak dari Nabi, nggak dari malaikat, nggak dari siapapun. Yang berkuasa, yang berkehendak, yang maha bijaksana, yang maha perkasa, yang maha segalanya adalah Allah. Nggak ada satu orang pun, nggak ada satu manusia pun, dan nggak ada satu malaikat pun yang mempunyai hak atau bisa mengintervensi Allah Ta'ala, tidak ada. Allah itu hak semata milik Allah. Tidak ada satupun manusia ataupun makhluknya yang memilikinya. Nah, sehingga apa? Di situ disebutkan kalau dia itu silaturahmi, maka akan panjang umurnya. Kalau nggak silaturahmi, ya akan pendek umurnya. Walaupun di dalam pengetahuan Allah sudah satu, enggak ada alternatif lain. Cuma di dalam pengetahuan yang diketahui oleh para malaikat itu seperti itu. Nah, oleh karenanya di sini dianjurkan, kalau sudah kita berbuat karena anjuran-anjuran semacam ini, berarti kita dikehendaki oleh Allah Ta'ala tuh panjang umur. Gitu. Kasih tahu, jangan berbicara di musala, jangan ngantuk. Nah, karena itu bisa memperpendek umur. Akhirnya apa? Dia enggak mau ngantuk lagi. Nah, berarti kan Allah berkehendak orang ini panjang umurnya. Kalau memang tidak dikehendaki orang ini panjang umurnya, ya lihat saja nanti gitu. Ya paling pendek umur gitu. Karena dia dikehendaki Allah Ta'ala untuk tidur, untuk berbicara di musala. Itu yang berkaitan dengan takdir. Jadi kita enggak bisa sama sekali membahas tentang takdir, dan itu bukan di dalam kapasitas kita sebagai manusia untuk apa menggelutinya, untuk mendalaminya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib saja yang dia itu dikatakan dan diakui oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun. Nah, enggak ada lebih alim gitu, artinya dia sebagai pintu daripada segala macam ilmu yang berkaitan dengan ilmu apapun. Tahu kan ilmu? Ilmu itu yang sifatnya itu kompleks, enggak terbatas. Itu ilmu. Banyak ilmu-ilmu yang ada sekarang ini, tapi harus sifatnya itu memenuhi syarat. Jadi artinya apa? Objektif, komprehensif, dan bisa dijadikan sebuah kaidah, dan sebagainya. Itu semuanya itu harus ada. Itu semua ilmu itu, pintunya itu adalah Imam Ali dalam Allah. Sehingga kalau kita baca kitab-kitab yang menampung hikmah-hikmah Imam Ali itu luar biasa hikmahnya. Tapi beliau sendiri pun mengatakan tentang takdir ini, takdir itu bagaikan samudra. Tambah orang mendalami, tambah gelap. Tambah dalam, tambah gelap. Jadi buat apa kita mau memikirkan masalah yang semacam ini? Yang penting apa yang diperintahkan Allah, laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, jauhi. Apa yang diajurkan oleh Nabi SAW, laksanakan. Apa yang dihimbau untuk kita tidak melakukannya, jangan lakukan. Itu saja pekerjaan yang harus kita laksanakan. Oleh karenanya, menyikapi hadis-hadis yang semacam itu, prinsip kita itu adalah seperti yang Ustaz katakan tadi. Sami'na wa ata'na. Tahu atau tidak, hikmahnya diterima secara akal atau tidak, kita tidak peduli. Yang penting kita itu percaya dan yakin bahwasanya apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya itu pasti benar dan pasti terlaksana, tidak mungkin luput, tidak mungkin salah. Nah, itu maksudnya. Artinya apa? Nabi Muhammad telah menjelaskan di dalam hadisnya. Begitu pula Allah Ta'ala dalam Al-Qur'annya. Orang yang bahagia itu adalah orang yang baik. Titik. Nggak mungkin ada orang yang tidak baik jadi bahagia. Nggak mungkin. Nonsense. Sampai-sampai Allah Nabi SAW itu mengibaratkan yang namanya unta itu kalau bisa masuk ke dalam lubang jarum, baru hal itu bisa tidak terjadi. Ada kemungkinan? Unta yang besar itu kemudian akan masuk ke dalam lubang jarum? Gak bakalan. Artinya gak mungkin. Orang yang baik, pasti bahagia. Orang yang akhlaknya tidak baik, pasti sengsara. Lihat saja. Jangan kita lihat bahwasannya dohirnya seseorang itu bahagia, berarti batinnya juga bahagia. Enggak, belum tentu. Orang banyak uangnya, rumahnya mentereng, mobilnya indah, kemudian kita katakan dia itu adalah orang yang bahagia. Belum tentu. Orang yang bahagia itu adalah orang yang benar-benar melaksanakan ketentuan Allah dengan taslim dan ridho. Itu adalah orang yang bahagia. Orang bahagia itu adalah orang yang betul-betul meyakini bahwasanya segala ketentuan Allah itu adalah yang terbaik. Nah, itu orang bahagia. Karena enggak ada pertentangan sama sekali dalam hatinya. Orang yang enggak bahagia itu adalah orang yang ada pertentangan. Kenapa sih loh? Kenapa? Bagaimana yang terjadi? Nah, itu adalah orang yang enggak bahagia. Karena dia mengatakan kenapa? Berarti apa belum terlaksana keinginannya? Enggak sesuai dengan pikirannya. Bagaimana? Kenapa kok enggak terjadi seperti yang aku inginkan dan sebagainya? Nah, ini yang orang-orang enggak bahagia. Tapi kalau kita itu pasrah seperti air, ikuti saja alurnya, maka kita akan menjadi orang bahagia. Kalau seumpama enggak enak, kita itu berakhlak yang baik itu dalam keadaan terpaksa. Ya memang begitu di dunia. Namanya hidup dunia. Makanya dunia itu dikatakan dunia. Memang harusnya kita tahu. Kok kita itu mau mengatakan dunia? Dunia itu sudah namanya aja jelek. Dunia itu kan dari kalimat adna kalau muzakkar. Kalau mu'annas, dunia. Ahmar hamra. Adna dunia. Yang paling rendah. Yang paling hina. Yang paling dina. Itu artinya dunia. Kamu pilih? Ada karenanya akhirat itu oleh Allah Ta'ala diibaratkan, diungkapkan dengan al-ulia. Yang paling tinggi. Al-a'la itu muzakkar. Perempuannya, mu'annasnya itu adalah al-ulia. Yang paling tinggi. Itu akhirat nanti. Hidupnya berapa lama? Enggak ada batasnya. Kita sewa hotel berbintang 7 misalnya. Enggak ada di atasnya 7. Tapi cuma sementara 1 hari doang. Tapi dan kita harus mengeluarkan uang yang banyak. Waktu itu kan pasti berlalu. Tambah dekat kepada kita keluar dari tempat yang megah itu, maka tambah sengsara, bentar lagi sengsara, bentar lagi sengsara. Tidak ada batasnya. Tapi kalau di akhirat tidak ada. Nah, oleh karenanya, maka ketetapan Allah tidak akan berubah. Satu. Yang kedua, semua ketetapan Allah pasti yang terbaik. Yang ketiga, Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Allah itu lebih rahmat daripada Nabi Muhammad. Allah itu lebih rahmat daripada orang tua. Allah itu lebih rahmat dari siapapun saja di dunia. Bahkan Allah telah memberikan hanya satu rahmatnya kepada seluruh manusia. Meliputi Nabi Muhammad, orang tua, dan sebagainya. Sedangkan di dalam diri Allah masih ada 99 rahmat. Nggak mungkin Allah Ta'ala memberikan sesuatu yang tidak terbaik untuk kita. Kenapa kok berat kita lakukan? Ya itulah namanya di dunia itu dicoba. Hei, diuji tahu. Nggak ada orang itu di dunia nggak diuji, nggak dicoba. Kalau nggak diuji, nggak dicoba, ya semuanya jadi wali. Semuanya dicoba. Bisa nggak kamu? Mau melaksanakan dalam keadaan capek, tetap mau melaksanakan sesuatu yang aku himbau, yang aku perintahkan kepadamu? Tetap dia mau. Ah, itu yang dapat magom yang sangat tinggi. Lihat Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Setiap malam beliau itu habis sholat isya, dia sholat 2 rakaat saja. Tapi rakaat pertama dia membaca qul huwallahu ahad sebanyak 90.000 kali. Rakaat kedua menghatamkan Quran sampai habis. Setiap hari. Tanya sama Habib Hasan, enggak capek? Ya pasti capek. Tapi ini adalah waktunya kita berjihad. Waktunya kita berjuang untuk melawan hawa nafsu kita, untuk melawan bisikan setan kita, untuk melawan cinta kepada dunia kita. Untuk supaya apa? Supaya meraih ridha Allah. Pukul harus sabar, harus sabar. Kita disakiti harus sabar, harus sabar. Fem, ada pilihan lain? Enggak ada pilihan lain. Ikut Rasulullah, enggak ada pilihan lain. Nah, gitu. Katakan pada hawa nafsu. Inna nafsa la'amaratun bisu. Lawan, lawan. Nah, gitu. Kehidupan di dunia itu seperti itu. Siapa sih enggak pengen lihat wajah-wajah cantik kamu itu? Saya pengen. Tapi saya enggak mau. Kenapa itu? Haram. Nah, begitu pula kalian. Siapa sih di antara kalian tidak mau keluar sana? Pasti pengen keluar. Seperti orang-orang bebas pakai handphone, chattingan, dan sebagainya. Tapi ini haram. Kalian tidak mau melakukannya. Untuk apa? Untuk senangan abadi nanti, di akhirat nanti. Fem, nah, itu yang kita cari. Biarkan kita sengsara di dunia. Karena memang tempat yang sengsara. Tidak ada kebahagiaan di dunia itu. Tidak ada. Lihat bagaimana Imam Hasan Basri menjelaskan. Tama'antu fid dunya fa'idha hiya daru hammin wa ghammin wa fitnatin wa bala'in wa masiba dzalika fa hiya lahdatun ta'ud. Mencermati, mensimak dunia itu seperti apa sih? Oh, ternyata dunia itu adalah tempatnya fitnah, tempatnya kesusahan, tempatnya kesumpekan, tempatnya ujian, itu dunia. Kalau ada yang selain itu apa berarti? Kenikmatan, kebahagiaan. Lahdoh ta'ud atau lahdoh tazul. Itu sesaat, sebentar, ntar balik lagi ke asalnya. Artinya, dunia itu sesuai dengan ketetapan Allah. Bukan sesuai dengan ketetapan kamu. Jangan bermimpi. Jangan berangan-angan siapa engkau, siapa Allah. Allah sudah menentukan dunia ini tempatnya daru hammin wa ghammin wa fitnatin wa bala'in, kok kamu roba. Enggak ada. Kamu harus siap. Dan ke depan, kamu akan bertemu dengan orang tua yang ceriwis, yang cerewet, sebagainya. Sabar, sebagai anak. Sabar. Diam. Enggak usah melawan. Diam saja. Mau diapain aja, diam. Enggak ada cara lain. Enggak ada cara lain. Enggak ada alternatif lain. Enggak ada. Satu aja. Sabar. Boleh membantah? Enggak boleh membantah. Walaupun kita disakiti? Walaupun disakiti. Nah, gitu. Kenapa? Di dunia. Kita hidup di dunia. Nah, nanti kalau di akhirat, terserah kamu. Kalau di akhirat, terserah kamu. Tapi kalau di dunia, jangan. Kita harus tawadu. Tawadu. Harus merasa rendah diri. Iya. Enggak boleh merasa lebih baik daripada orang. Enggak boleh. Siapapun itu. Siapapun itu. Bayangkan ada satu orang, ini enggak, aku lebih rendah. Satu orang lagi, aku lebih rendah. Terus begitu. Nah, itu di dunia. Nanti di akhirat, kamu akan menjadi seorang penguasa. Kamu akan mendapat mandat seperti mandatnya Allah. Nah, itulah maksudnya perkataan daripada Ibn Arabi. Fem. Allahu abdun wal-rabbu. Allahu abdun wal-abdu rabbu. Fem. Allah itu adalah Tuhan. Allah itu adalah hamba. Dan hamba itu adalah Tuhan. Falaita syu'uri. Famanil mulkallafu. Sehingga aku bingung jadinya. Kalau begitu siapa yang dipaksa ya? Kalau seumpama Allah itu Buddha. Buddha itu adalah Tuhan. Lalu siapa yang dipaksa? Kita kan mukallaf. Mukallafnya siapa kita? In gul tarabbun. Fadaka abduh. Wa ingulta ingulta abdun fa dzaka rabbu wa ingulta rabbun fa anna rabbu abdu. Kalau sembah kamu katakan yang mukallaf itu adalah seorang hamba, ha, itulah Tuhan. Tapi kalau yang kau katakan itu adalah seorang Tuhan, bagaimana Tuhan itu akan menjadi seorang hamba? Fa anna yukallafu, bagaimana dia akan dipaksa? Ah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika seorang hamba itu sesuai dengan keinginan Allah, bahkan melebihi daripada kewajiban-kewajibannya dia melaksanakannya, maka dia itu akan dicintai Allah. Kalau dia dicintai Allah Ta'ala, maka Allah sebagaimana dalam hadis kursinya, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha la in ta'alani la u'tiyanna wa la in sa'ani la wala in sa'azani la u'izan. Nah, itu maksudnya lahum ma yasha'una inda rabbihim, mereka itu memiliki hak minta apa saja, pasti Allah akan kabulkan apa saja. Nah, itu nanti begitu kita di surga, maka nanti kita juga akan mendapatkan salah satu daripada sifatnya Allah. Setiap suami kamu itu nanti ketika di surga akan dapat surat undangan langsung daripada Allah. Yang terbuat daripada kain sutra yang sangat indah. Makanya tertulis di situ. Minal hayyil ladzi la yamut ilal hayyil ladzi la yamut. Dari zat yang hidup tidak akan mati kepada zat yang hidup juga tidak akan mati. Tuh. Yang pertama siapa? Allah. Yang kedua hamba tapi seperti sifatnya Allah. Artinya apa? Hidup dan enggak bakal mati lagi. Sudah itu apa? Diberi mandat oleh Allah Ta'ala setiap ahli surga untuk mengatakan apa? Kun fayakun. Tinggal pengen. Anak pengen dia ketemu sama fulan. Cet, langsung ada di depannya. Anak pengen deh punya anak. Langsung hamil. Langsung lahir. Enggak sakit. Langsung besar-besar. Nah, anaknya besar. Nah, itu nanti. Nanti, sekarang nanti mau bilang kun fayakun. Ya harus berjuang dulu, berjuang. Sesuatu yang mahal itu gak mungkin diraih dengan cara yang murah. Biarkan kita capek dulu. Biarkan hati kita sakit dulu. biarkan kita itu terendahkan dulu. Biarkan kita itu menjalankan semua perintah Allah dengan berat dulu. Terus sampai kita akan merasakan nikmat melaksanakannya itu semuanya. Faham? Nah, dengan cara seperti itu, maka kita akan meraih ridha Allah. Itu yang pertama. Yang kedua katanya, yuki'uhu firrasanik. Allah akan meletakkannya. Faham? Atau mematikannya. Firrasanik, di dalam desa-desa yang banyak orang bodohnya. Sehingga dia tidak terurus. Sehingga dia tidak dapat kehormatan dan kemuliaan. Karena apa? Ilmunya gak barokah. Ilmunya gak manfaat. Dia orang alim. Hafal ini, hafal itu, dan sebagainya. Tapi dia dulu waktu belajar gak waro. Sekarang ilmunya gak manfaat. Ketika gak manfaat, gak ada orang yang ambil manfaat dari dia. Orang alim yang harusnya dimuliakan, diagungkan, dibesarkan, sebagaimana mereka itu agung di mata penghuni-penghuni langit di atas sana. Tapi justru dia itu gak dihormati, gak dimuliakan di desa itu. Itu Rasanik itu namanya. Au yabtalihi bikhidmati sultan. Ha. Atau Allah akan mencobanya, memberikan musibah kepadanya dengan cara dia dijadikan sebagai pelayannya para pejabat. Tuh. Kan kebalik seperti yang kita ketahui bersama-sama. Kita lihat kalau ada seorang alim yang dekat dengan pejabat, wah dia berhasil. Ya kan? Wah dia mulia. Tidak, di sini justru dikatakan itu cobaan itu. Bisa jadi karena ketika dia belajar dia enggak warok. Sehingga sekarang dia itu dekat dengan para penguasa. Imam Ghazali mengatakan orang yang dekat kepada penguasa itu adalah pencuri agama. Nah, jadi artinya apa? Orang yang dekat kepada penguasa dalam arti yang dia mengambil kemanfaatan dari penguasa itu adalah pencuri agama. Kenapa dia mendapatkan itu? Karena agamanya. Karena ilmunya. Tapi kalau seumpama kita itu dekat saja untuk mengayomi masyarakat, memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, ya tidak masalah. Seperti, jadi kita harus menuntun saja kepada ulama yang dekat kepada penguasa seperti itu. Jangan kita kotori diri kita dengan kita sodon kepada mereka. Karena semua orang baik kecuali kita yang jelek. Usahakan seperti itu. Itulah yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan itulah yang dimaksudkan dengan kewaroan. Supaya kita tidak sodon. Jadi kita waro, berusaha untuk menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu kunci sukses, kunci utama untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga ilmu yang kita belajar ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang akan mendekatkan diri kita pada Allah. Ilmu yang akan mendorong kita untuk mendekat kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Ilmu yang menjauhkan diri kita daripada segala larangannya. Ilmu yang menjauhkan kita daripada cinta kepada dunia. Ilmu yang mendekatkan kita kepada orang soleh dan orang-orang fakir miskin. Ilmu yang mendorong kita untuk berakhlak yang baik. Dan ilmu yang mengagungkan kita di mata penghuni-penghuni langit. Ala hadiniya kunyatin salihah wa lamana salih al-fatihah.